Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'an. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja, alhamdulillah segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah, beberapa pertemuan lalu kita sudah membaca Nas Hiwar, yaitu Ad-Dars Ar-Rabi' Asyar, yaitu pelajaran yang ke-14 yang ada dalam kitab Durusul Arabiyyah Al-Mujallad Al-Thalith, yaitu jilid yang ketiga. Dan juga kita sudah membahas atau memuraja'ah qawaid an-nahwiyah allati akhadnaha, yaitu kaedah-kaedah nahwu yang sudah kita ambil atau kita pelajari di nas ini, yang terdapat dalam nas ini, dan juga kita sudah terjemahkan nas ini. Malam ini insyaallah kita masuk kepada tamarin latihan. Nah, di sini ada beberapa latihan. Kemudian juga ada kaedah yang jadidah atau qawaid jadidah atau kaedah baru yang dijelaskan di sini. Ini terkait dengan syartiyah di antaranya. Taib, kita langsung saja masuk kepada tamrin awal. Ya, tamrin awal ini berupa pertanyaan yang terkait dengan nas. Nah, ini untuk menguji kemampuan sejauh mana isti'abu al-mawdu' atau isti'abu nas, itu penguasaan nas yang sudah kita baca dan sudah kita pelajari. Tapi di sini cuma salasa as'ilah, cuma ada 3 pertanyaan di sini. Baik, tafadhal Ustaz Ihsan untuk kita minta para pendengar dan para pemirsa TV Raja untuk menjawab pertanyaan. Tafadhal. Baik, jazakumullah khair. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dan kami berikan kesempatan secara langsung di layanan interaktif kami. Anda bisa menghubungi di 021-823-6543. Silakan, Anda bisa membuka di halaman 115 di pelajaran ke-14. Kita terima. Halo. Taib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Naam. Alhamdulillah. Kaifa haluki ya umma? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Tayyib. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Naam, tafadhali ya umma Abdullah. Iqra'i soal, baca soalnya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Awal. Aman sa'ala muraqibu. Iya, Sa'ala muraqibu. Anil Husain. Ahsan, sahih. Sa'alal muraqibu anil Husaini. Nah, ini sedikit terkait dengan pola pertanyaan. Pola pertanyaan ini memakai huruf jar. Jadi amman. Ini kalau fiilnya membutuhkan huruf jar, maka bisa pertanyaannya memakai huruf jar. Ini kan sa'ala an. Sa'ala sil arti bertanya, bukan meminta. Sa'ala an. Nah, ketika bertanya bisa digunakan pakai huruf jar, yaitu amman. Kalau dia yang berakal pakai man. Kalau yang tidak berakal, yaitu kata benda atau ini bendakan, jadi amma. Amma. Kemudian mimnya tidak pakai alif, mimnya dibuang. Asalnya ma pakai alif, kemudian masuk huruf jar dalam bentuk pertanyaan, alifnya dibuang untuk membedakan bahwa itu adalah bentuk pertanyaan. Nah, bentuk pertanyaan. Jadi amma dalam Quran, amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Nah, demikian juga huruf jar lainnya. Ini tergantung fiilnya, tergantung fiil. Yang jelas kalau fiilnya membutuhkan huruf jar, bisa pertanyaan maka huruf jar tersebut. Seperti fakkara fi. fakkara fi, ya, yaitu memikirkan. Jadi pertanyaan, fi man tufakkiru, fi man tukaf, fi man tufakkiru, arti apa? Siapa yang kau pikirkan? Ya, siapa yang, bukan arti diterjemahkan pakai di. Nah, di siapa? Bukan. Ya. Karena itu fakkara fi itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena sebagian kata kerja dia membutuhkan huruf jar yang disebut dengan fi'lun muta'addin biharfi jar. Fi'lun muta'addin biharfi jar. Dia fi'il muta'addi dengan huruf jar. Ya. Jadi objeknya pakai huruf jar. Itu namanya fi'lun muta'addin biharfi jar. Makanya ketika pertanyaan bisa menggunakan huruf jar tersebut. Jadi fi man tufakkir. Kalau dia sesuatu benda, fi ma tufakkir. Fi ma tufakkir. Apa artinya? Apa yang kau pikirkan? Ya, fi ma tufakkiru. Nah, demikian juga huruf jar lainnya. Ya, huruf jar lainnya. Ala, ila, ilama, alama, ila, mimma, minman. Ya, ya tergantung fi'il. Tergantung fi'il yang menghendaki huruf jar. Taib. Ini tambahan di sana ya. Ya. Jadi amman sa'al al-muraqibu. Al-jawab sa'al al-muraqibu an. Mesti pakai an. Anil Husaini. Taib. Soal tani. Mada qala al-muraqibu al-mutarrisi. Binisbati ila Ibrahim. Naam. Kola... Apa artinya? Apa yang dikatakan pengawas kepada Bapak Guru dengan dinisbahkan kepada Ibrahim. Terhadap, ya. Terhadap nah, Ibrahim. Terhadap Ibrahim, ya. Kola murafibul muterisi. Bisa juga bin nisbah itu artinya berkaitan. Berkaitan. Iya. Berkaitan dengan Ibrahim. Iya. Ya, ini tergantung bahasa kita yang pasnya apa. Iya. Nah. Taib, iya. Qala muraqibul mudarrisi idza jaa Ibrahimu ya faqul lahu ya tini fi maktabi fa innalahu tarbiyatan hadza sahih yang ditanya adalah berkaitan bin nisbah ila Ibrahim. Berkaitan dengan Ibrahim. Hadza sahih ini. Coba perhatikan kembali. Idza jaa itu ya, untuk ya. Siapa ini? Faqul lahu ditujukan kepada siapa ini? Kepada mudarrisi. Hah? Kepada muraqib ini ya. Iya, itu muraqib mengatakan kepada guru, tapi terkait dengan siapa ini? Dengan Husain. Ah, itu harus diperhatikan. Terkait dengan Al Husain. Perhatikan dari atas sebelumnya. Qala al muraqib alam ya'ti al Husainu? Al mudarris qala, "Na'am, lamma ya'ti." Ya. Thumma qala al muraqib, "Idza ja'a faqul lahu." Faqul lahu lahu kembali pada Al Husain. Ya, jadi kata-kata ini terkait Husain. Sementara pertanyaan adalah bin nisbah ila Ibrahim, terkait dengan Ibrahim. Ya. Qala al-muraqibu lil mudarrisi. Nah, lil mudarrisi, ya. Iya, pakai lam ya. Afwan sebentar. Ya. Jadi qala itu tidak bisa pakai ila. Qala ila. Kalau qala ila itu bahasa kita. Iya. Qala ila itu bahasa kita. Berkata kepada guru kan pakai ke ya kan? Nah kalau bahasa Arab qala itu kata rangkaiannya adalah pakai lam bukan pakai ilah ini harus diperhatikan nah itu sudah baku jadi qala al mudarrisu qala al muraqibu lil mudarrisi nah jadi terjemahannya apa terjemahannya dalam bahasa kita ya pakai ke kan gitu. Ya itu terjemahannya. Kalau terjemah secara letterlik, jadi berkata pengawas untuk guru, kan tak pas bahasanya kan? Bahasa terjemahan tidak. Padahal maksudnya apa? Maksudnya adalah berkata pengawas kepada guru. Itu maksudnya. Akan tetapi, kaedah bahasa Arab ternyata tidak sama dengan bahasa kita. Kalau kita pakai ke. Nah, sementara ke itu, bahasa Arab adalah ilah kan gitu. Nah, di sini tidak pakai ilah, tapi pakai li. Qala li. Qala li abi. Ayahku berkata kepadaku. Bukan qala ilayya abi. Hadza khata. Nah, ini harus dipahami. Itu bahasa. Dan itu sudah baku. Ya. Taib. Qala murabbul mudarrisi. Kira ja'a. Ibrahimu. Fala tasmah lahu. Bituhul. Iya. Bayat hatu ila mutiri. Iya, sahih. Ahsan. Barakallah fik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Jazakillah khair, Mu'abdillah di Salam. Nah, barakallah fik. Alhamdulillah. Sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan terdapat di latihan pertama dengan baik. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543 di belakang Mu'abdillah. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, silakan. Halo. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang mungkin baru bergabung dan pemirsa Raja TV di latihan-latihan yang terdapat di pelajaran ke-14. Anda bisa membuka di halaman 115, latihan pertama kita akan kerjakan dan bahas bersama. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Baik, silakan. Kembali kami berikan kesempatan dan Anda juga bisa bertanya secara langsung atau melalui pesan singkat di 0819896543. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda dari pembahasan atau pertanyaan terkait dengan kaidah-kaidah yang sudah kita bahas. Kita berikan kesempatan via telepon untuk sesi interaktif. Bagi Anda yang ingin menjawab di latihan yang pertama, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ummu Fatimah di Mekah. Ahlan Ummu Fatimah, mohon dikeraskan suaranya. Ya, sekilah khair, silakan. Barakallahu fikum, ya. Fik barakallah. Tafadhal. Nah. Mudah-mudahan bisa, ya, Ustaz. Belum siap sana. Oh ya, insyaallah. Salasa. Man alladhi atasa? Bima amruhu bima amruhu. Ini barusan diterangkan tadi. Pertanyaan pakai huruf jar. Kenapa? Karena amara itu terkadang pakai ba. Amara bi. Iya kan? Makanya pertanyaannya bisa dalam bentuk pakai huruf jar. Nah, kemudian majrurnya tidak pakai alif, bima. Iya. Bima amarahu. Ya. Nah, jadi amara itu fiil, ya. Setelahnya fiil. Bima amarahul mudarrisu ba'dal 'utas. Naam. Baik. Jawab. Alladhi atasa Abdul Hadi. Alladhi atasa Abdul Hadi. Abdul Hadi. Nah. Taib. Thumma. Bima amara mudarrisu. Ba'dal utas. Idza atasta fahmadillaha. Bima amara. Ya, itu sajabnya. Taib. Itu jawabnya idza qala. Qala al mudarris. Qala al mudarris. Ya, kalau pertanyaan ini bima amarahu al mudarrisu ba'dal utas. Al jawab amarahu al mudarrisu ba'dal utas. Ba'dal utas. Bilhamdalah. Iya kan? Nah. Yani, ma mana bilhamdalah? Dengan mengucap. Ai bi qira'atil alhamdulillah. Nah, itu jawabannya. Amarhul mudarrisu. Ba'dal utasi bilhamdalah. Bilhamdalah. Taib. Naam. Soal minni. Naam. Man amarahu al-mudarrisu biqira'ati al-ayah? Alladhi amarahu al-mudarrisu. Perhatikan pertanyaannya. Saya tidak memakai alladhi. Enggak. Iya. Man amarahu al-mudarrisu biqira'ati al-ayah al-waridati fi ad-dars? Mungkin antekar ya Ustaz. Man? Man amarahu al-mudarrisu biqira'ati al-ayah al-waridati fi ad-dars? Amara al-mudarrisu biqira'ati a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ifham soal. Nah, Ustaz gimana? Kama qala al-Arab, fahmu soal nisful ijabah. Nisful ijabah. Nah, Ustaz. Kalau enggak paham pertanyaan, jelas nanti jawabnya juga salah. Nah, Ustaz. Nah, tapi kalau sudah paham pertanyaan, kemungkinan jawabnya bisa ada yang benar. Nah. Iya. Man amarahul mudarrisu biqira'atil ayatil waridati fid darsi. Amarahul mudarrisu biqira'atil waridati fid darsi. Pelan-pelan ulang kembali. Amarahul mudarrisu. Amarahu, ha itu kembali ke mana? Kenapa pakai dhamir? Amarahul mudarrisu biqira'atil ayatil waridati Fiddarsi Hishamun. Hishamun, kenapa dia marfu? Nah ini khabar, bukan Ustaz. Kenapa khabar, mana mubtada'nya? Coba, afwan, ana tulis dulu. Lahba. Oh, nah. Nah. Man? Man amara Amarahul mudarrisu. Apa? Biqira'atil ayah. Naam. Al-warida fit dars. Man. Naam. Kan? Man amarahu. Kenapa pakai ha? Kembali pada man. Karena ini objek. Naam. Man. Yang ditanya itu siapa? Mana fa'ilnya mudarris? Siapa yang disuruh oleh guru? Iya, bukan siapa yang menyuruh. Awas. Maknanya bukan man amara. Kalau man amara, siapa yang nyuruh? Tapi ya, man ama, maka di sini ada dhamir ini kembali kepada man. Iya, man amarahul mudarrisu. Siapa yang disuruh oleh guru? Nah, bukan siapa yang menyuruh guru. Kalau siapa yang nyuruh guru, man? Man. Man amara. Man amara mudarrisa. Itu siapa menyuruh guru? Siapa yang menyuruh guru? Itu man amar mudarrisa. Nah, ini kenapa apa? Kenapa fa'ilnya? Kenapa Ustaz? Fa'ilnya. Dhamir mustatir. Nah. Ini harus kita paham membikin konteks. Iya, uslub. Nah, di sini fa'ilnya ini mudarris, makanya dia marfu. Ini fa'ilnya. Pelaku. Yang menyuruh. Jadi siapa yang ditanya itu yang disuruh oleh guru, maka man. Siapa yang disuruh oleh guru? Iya, kita pakai kalimat pasif di. Kan gitu. Siapa yang disuruh, walaupun ini kalimat apa? Aktif ini. Iya. Ini dalam apa bentuk kata ini kalimat fi'il ma'lum, kalimat aktif. Ya, tapi terjemah bahasa kita adalah tepatnya apa? Siapa yang disuruh oleh guru. Itu maknanya. Ya. Baik, jadi man amarahul mudarrisu. Kalau ini siapa yang menyuruh guru? Mana fa'ilnya? Amara? Mudarrisatir. Huwa kembali pada man. Man ini sebagai pelaku yang menyuruh. Al-amir yang menyuruh. Sedang al-amir ini adalah al-mudarris. Al-ma'mur yang disuruh adalah ini. Iya. Kembali pada man, orang. Jadi siapa yang menyuruh guru? Ini siapa yang disuruh oleh guru? Iya. man amarahul mudarrisu biqira'atil ayatil wariyatil fid dars. Siapa yang disuruh oleh guru disuruh membaca ayat. Iya. Nah, ini amara bi. Idzan mal jawab? Amaral mudarrisu bi qira'atil ayatil waridati hisyaman. Fid darsi hisyaman. Nah. Maqulun bi afan. Iya, tapi itu uslubnya kurang bagus. Oh gitu. Kenapa? Kecuali dia sebagai khabar bisa taruh di akhir. Usub keper adalah setelah setelah fi'il dan fa'il langsung objeknya. Maf'ul. Iya. Jadi jawabnya apa? Jangan taruh di akhir. Kalau taruh di akhir itu seperti ya khabar kan gitu. Paling ini jumlah fi'liyah. Jadi al-jawabnya amara. Enggak pakai ha lagi, jangan amarahu. Amaral mudarrisu. Hisyaman. Amar mudarrisu. Apa? Hisyaman. Nah, ini dia. Guru menyuruh si Hisyam. Bikira'atil. Selanjutnya, iya. Nah, itu dia. Tapi kalau diletakkan di ujung? Di ujung enggak salah sebetulnya, cuma uslubnya enggak bagus. Itu aja. Iya. Amaranya, amaral mudarrisu biqira'atil ayatil waridati hisyaman. Soalnya sepertinya dia khabar kan gitu. Nah, kalau khabar kan boleh aja taruh di ujung sekali. Pelengkap kan. Nah, tapi kalau dia sebagai sebagai objek, itu dekatkan dia. Dekatkan kepada fi'ilnya. Nah, ususnya aslinya apa? Fi'il, fa'il, dan objek. Amaral mudarrisu hisyaman biqira'atil ayatil waridati fid darsi. Nah, itulah usub yang bagusnya. طيب سؤال آخر نفس السؤال من أمره المدرس بقراءة الحديث أو بقراءة الأحاديث الواردة في الدرس أمر المدرس أبا بكر بقراءة الأحاديث الواردة في الدرس بقراءة الأحاديث bukan أحاديث ya نعم jadi إضافة أستاذ مضاف نعم bukan ke أحاديث timbangan مفاعل iya ya Allah ya tapi ada alif lam Ustaz ada alif lam iya jadi kadang ada alif lam tidak berlaku Irab apa? Mamnu minas sarfi. Ya, karena sudah masuk alif lam. Sahih. Jadi amaral mudarrisu Aba Bakrin. Betul pakai alif Aba Bakrin? Naam, alif. Asma'u minal asamil khams. Naam, alif tunasbihi? Alif ya, betul. Jadi amaral mudarrisu Aba Bakrin biqira'atil ahaditsil waridati fid darsi. Sahih, ahsan, barakallahu fiik. Ingat yang ini, lupa yang itu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Berarti itu kaedahnya belum lengket. Iya, Ustaz. Gimana, Ustaz, biar ini? Ya, kalau mau lengket itu diulang-ulang aja lah. Iya, kemudian... Nggak dapat memurajaahnya, Ustaz. Kenapa? Nggak ada buat murajaahnya, belum nemu, Ustaz. Belum nemu, baca aja. Nas ada di situ, perhatiin aja susunannya. Iya kan, nas-nas yang sudah dipelajari. Nah, kemudian coba diperhatikan susunan ini kenapa begini, kenapa begini. Nah, oh begitu rupanya. Kalau nanti, ada yang jelasin bingung juga Ustaz. Iya. Nah, betul, betul. Iya. Baiklah, nanti bisa ditanya kembali, ya, di sela-sela belajar di sini, insya Allah. Ini soal Ustaz untuk khobar yang bentuknya ma'rifah itu kaidahnya seperti apa ya Ustaz? Seperti ad-dinun nasihatu itu penjelasannya seperti apa gitu yang bahwa khobar dalam bentuk ma'rifah. Oh iya. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakumullahu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkadang khobar itu ma'rifah maka alif lam. Iya, terkadang khabar ma'rifah. Iya, ma'rifah bisa isim alam. Man hadha? Hadha aliyun. Aliyun kan ma'rifah kan isim alam. Hadha aliyun. Nah, terkadang ma'rifah dengan alif lam atau ma'rifah dengan idhafah. Mungkin yang perlu ditanya ini adalah ma'rifah pakai alif lam. Biasa kan enggak pakai alif lam kan? Hadza kitabun. Ini kitab atau ini sebuah kitab. Nah, ini boleh pakai alif lam kalau dia tidak menimbulkan pengertian lain. Seperti dia kata sifat. Nah, kalau kata sifat nanti akan menimbulkan pemahaman bahwa kalimat itu belum sempurna. Contohnya, at-talibu, kita kata at-talibu zakiyun. At-talibu zakiyun. Ya. Itu mubtada khabar. Nah. At-talibu zakiyun. Nah, ini kata sifat ini karena dia sifat musyabbaha bismil fa'il. Nah, ini kalau pakai alif lam seolah kalimat itu belum sempurna menjadi na'at dia. Jadi at-talibu az-zakiyyu. Nah, makanya dia enggak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam ini seolah dia sebagai na'at. Sebagai na'at. At-talibu az-zaki, siswa yang cerdas itu. Nah, pada maksud apa? Siswa itu cerdas, itu maksudnya. Kalau itu maksudnya, pakailah yang pertama ini. Ini yang benar, enggak pakai alif lam. Kenapa enggak pakai alif lam? Supaya tidak menimbulkan apa? Menimbulkan keraguan bahwa apa kalimat itu sudah sempurna atau belum. Ya. Kalau begini, seperti belum sempurna. Ini seperti na'at. At-talibu dzaki, siswa yang cerdas. Nah, ini berbeda ad-dinun nasiha. An-nasiha, ad-din... Ad-dinun nasiha. Itu tidak akan ada ad-dinun nasiha. Itu tidak akan ada keraguan bahwa ini khabar. Tidak mungkin dia sifat seperti ini. Kenapa an-nasiha itu adalah masdar. Bukan dia waspun. Bukan kata sifat. Kata sifat adalah nasihun. Kata sifatnya. Kata sifat nasihun wa mansuhun. Ini nasiha. Ini masdar. Ad-dinun nasiha. Maka itu dia boleh pakai alif lam. Kalau ke dalam ad-dinu nasihatun, agama itu adalah satu nasihat. Bisa kalau tidak pakai alif lam bisa menunjukkan makna tunggal satu. Hadza kitabun, ini sebuah kitab. Nah, jadi ini ditanya tadi, kenapa di sini pakai alif lam? Ya, karena kalau kena pakai alif lam ini tidak akan rancu memahami makna lain atau dikatakan dia sifat, tidak bisa. Karena ini adalah masdar. Berbeda dengan seperti ini. Nah, at-talibu zakin. Al-kitabu jadidun. Kan gitu. Kitabu jadid. Al-kitabu jadid. Kalau jadinya pakai level, al-kitabul jadidu. Kitab yang baru itu. Jadi makna bisa, makna belum sempurna. Jadi itu bisa na'at. Maka itu apa? Nah, ketika khabarnya dalam bentuk kata sifat, maka dia tidak memakai alif lam. Umumnya begitu. Nah. Tapi kalau bukan kata sifat, ini boleh-boleh saja memakai apa? Memakai kata apa? Memakai alif lam. Maka itu dalam Al-Quran, dzalikal kitabu, sebagai al-tafsir al-kitab itu dikatakan apa? Khabar. Dzalikal mubtada, al-kitab itu sebagai khabar, sebagai al-tafsir. Nah, tapi sebagaimana katakan, bukan khabar, itu badal. Iya, badal. Iya. Dzalika maksud dzalika itu, dzalika al-kitab. Iya. Nah, itu pun tidak dikatakan na'at. Iya. Ya. Jazakumullah khair. Demikian jawaban dari Ustaz untuk pertanyaan Ummu Fatimah. Barakallahu fik. Jazakumullah khair. Baik, nuwasil soal Ustaz. Iya. Masih tamrin yang pertama. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja di line telepon 0218236543. Kita masuk ke dalam latihan-latihan bagi Anda yang baru bergabung, silakan di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Dengan Abu Marfat. Abu Marfat, aina Abu Marfat? In aina? Di Pemalang, Ustaz. Pemalang. Ahlan wa sahlan, masyaallah. Baik, silakan. Ahlan wa sahlan. Ahlan baik Ustaz. Ahlan baik Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, soal basit Ustaz. Iya. Terkait dengan pertanyaan Ustaz. Iya, iya. Kalau tadi ada kedudukan na'at dan man'ut. Iya. Ana pengin tanya yang itu Ustaz. Wadinil haq liyudhiruhu ala dini kulli wadinil haq arsala rasulahu bil huda wadinil haq haqqi. Nah, itu i'rabnya seperti apa Ustaz? Karena di situ bukan wadinil haq. Di kalimat ad-din itu tidak menggunakan alif lam. Apakah itu berarti agama yang hak atau itu idhofah itu yang berarti agama? Coba ayat itu coba harakatnya apa? Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Wa dinil haqqi. Iya, iya, bukan wadinil hak Ustaz. Nah, itu arti yang tepat seperti apa? Demikian Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wa iyyak. Nah, ini wallahu alam, ini termasuk yang mudhaf kepada kata sifat. Mudhaf kepada kata sifat. Nah, ini kalau kufiyun itu dibolehkan. Ini khilaf baina apa? Baina basriyin wal kufiyin. Nah, itu mudhaf kepada al-haq. Al-haq itu kan arti yang benar, ya. Ya, jadi wadinil haq, agama yang benar, itu maknanya agama yang benar, ya. Mudhaf kepada kata sifat. Sedangkan basriyun, kalau ada mudhaf kepada kata sifat, itu bahwa yang mudhaf ilihnya adalah ada yang dibuang. Nah, seperti Masjidul Jami', itu pernah saya jelaskan. Masjidul Jami'i, itu boleh. Boleh kata Al-Masjidul Jami'u atau Masjidul Jami'i. Nah, kalau dia Masjidul Jami'i dibaca, nah, itu kufiyin ada mudhaf ilaih. Tanpa ada takdir, ada yang dibuang. Nah, sedangkan Basriyun mengatakan itu ada kata yang dibuang. Karena pada dasarnya, hukum asalnya tidak boleh isim mudhaf kepada kata sifat. Ya. Apa takdirnya? Mereka mengatakan Masjidul Makanil Jami'i. Masjidul Makani, makanya al-makan pakai alif lam. Ya, kenapa? Karena sebagai mausuf. Bagi ta'ati al-jami'i, Masjidul Makanil Jami'i. Nah, itu khilaf baina Basrin wa Kufin. Pada hakikat sebetulnya tidak menyalahi makna di antara mereka. Nah, ketika khilaf ini, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau, kalau khilaf baina Basrin wa Kufin, beliau lebih cenderung mengambil pendapat yang Kufin. Karena itu ashal, lebih mudah. Ya, lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk dicerna. Maka ini termasuk ini. Jadi wadinil haqqi, ya. Kena hak itu bisa kata sifat. Makanya mudhaf kepada sifatnya. Asal apa? Ad-dinul haqqu. Ya, ad-dinul haqqi. Jadi kalau mudhaf ilaih, jadi din tanpa alif lam, dinul haqqi. Kalau jadikan dia sifat, apa? Ad-din al-haq. Ya, ad-dinul haqqu, ad-dinul haqqi. Ya. Jadi maknanya sama saja. Jadi, ya, maknanya sama saja. Ya, agama yang benar, agama yang hak. Ya. Wallahu a'lam. Iya. Baik, kita demikian Bapak, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan dari Pemalang. Baik, kita berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543 masih di latihan di pelajaran ke-14. Baik, kita terima kembali. Halo. Iya, silakan. Baik, kami berikan kesempatan kembali juga bagi Anda yang bertanya secara langsung di 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya via pesan singkat, silakan di 0819896543. Kita terima telepon yang berikutnya. Halo. Ya, silakan. Baik, sudah masuk kembali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdillah. Ustaz. Taib, silakan Nama Abdillah. Taib, naam. Taib. Mada qara'a Abu Bakrin? Qara'a Abu Bakrin lil ahadisi. Mada? A'id? A'idi? Qara'a Abu Bakrin al-hadisi al-hadisi al-waridati fidati. Kenapa al-ahadisi? Kenapa dia kasra? Ada li, Pak. Kenapa pakai li? Qara'a Abu Bakrin Qara'a Abu Bakrin lil hadis. Hadisa. A'idi, ulang kembali biar jelas. Qara'a Abu Bakrin al-hadisa al-hadisa al-waridata bidarsi. Iya, jadi Qara'a Abu Bakrin al-ahadisa. Iya. Al-ahaditha, karena dia sebagai apa? Maf'ul bih daripada qara'a. Qara'a tidak membutuhkan huruf jar. Ya. Dia menasabkan maf'ul bih secara langsung. Jadi, qara'a Abu Bakrin al-ahadithal waridata fid darsi. Baik. Wa madha qara'a Hishamun? Qara'a Hishamun? Ayatal waridata fidarsi. Fidarsi. Nah, baik. Tolong pahami pertanyaan-pertanyaan harus supaya supaya kita bisa membuat pertanyaan. Jadi bukan hanya diperhatikan jawaban, tapi juga pertanyaan yang disampaikan ini juga harus tolong dikuasai. Jadi madza qara'a Hisyamun? Baik, soal akhir nih. Mal ayah? Mal ayatul lati qara'aha Hisyamun? Mal ayah allati qara'aha Hisyamun? Ayatul waridati fil darsi wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Baik, a'idi mara tsaniyah, ulang kembali. Nuridu jawaban bi uslubin jayyid. Qara'a Hisyamun ayat al-waridata fidarsi. A'udhu billahi minas syaitanir rajim wa idha sa'alaka. Nah, perhatikan tadi pertanyaan apa? Lahdalah. Pertanyaan pertanyaannya adalah mal ayah, mal ayatul lati qara'aha Hisyamun? Jawabnya apa? Al-ayah, al-ayatul lati qara'aha Hisyamun hiya wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun. Iya. Ya, itu cara menjawabnya. Al-ayatul lati qara'aha Hisyamun hiya. Ayatu qara'a Hisyamun. Al-ayatul lati, al-ayatu ayat yang, al-ayatul lati qara'aha Hisyamun. Ya. Kata emang kata ya, kepahaman, maaf Om Abdillah, terputus sepertinya sambungan teleponnya. Jadi pertanyaannya apa? Mal ayatul lati. Ya, pakai allati si mausul. Mal ayatul, apa ayat yang, ya. Mal ya rahmukallah. Mal ayatul lati qara'aha Hisyamun? Al-jawab al ayatul lati qara'aha Hisyamun hiya wa idza sa'alaka 'ibadi ataw الآية التي قرأ هشام قوله تعالى يا كان وإذا سألك بأخر يا طيب itulah beberapa pertanyaan yang terkait dengan nas yang sudah kita pelajari ini. Kemudian insyaallah kita masuk kepada kaidah. Nah, ini kita minta untuk membaca kaidah yang ada di sini, ya. Pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan kembali langsung di line telepon 021-823-6543. Tambahan berikutnya terkait dengan pembacaan qaid. Silakan bagi Anda yang belum bisa bergabung, kami berikan kesempatan kembali. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, tayyib. Silakan Fatimah. Nah. Idza dzarfun tadammana ma'na syarti. Idza adalah dzarf yang mengandung makna syarat. Iya. Tadkhulu ghaliban 'ala al-fi'l al-madhi. Fatuhawwiluhu fil ma'na ila al-mustaqbali. Iya. Nah, idza ja'a ramadhanu. Futihat abwabul jannati. Iya. Idza ja'a asy-syartu. Naam, syart. Naam. Futihat abwabul jannati jawabus syarti. Jawab syarat. Taib. Terjemahnya? Tadi idza adalah dzarf yang mengandung makna syarat. Tadkhulu ghaliban apa ya? Tadkhulu. Mana fa'il tadkhulu ini? Jadi idza adalah dzarfun. Idza itu adalah dzarf tadammana makna syarti. Arti tadammana? Yang mengandung. Mengandung makna syarat. Iya. Atau idza itu syartiyah, syarat mengandung makna dzaraf. Ya, sama saja. Kemudian tadkhulu. Tadkhulu itu fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Kalimat kali Ustaz dengan dhamir mustatir. Dhamir mustatir takdiruhu? Takdiruhu hiya. Hiya kembali ke mana? Ya, kembali kepada kepada kalimat dzarf Ustaz. Kalimat kembali kepada kata kalimat itu sendiri. Pembahasannya apa ini? Nah, tentang dzarf. Tentang idza. Idza, nah. Iya, nah. Kembali kepada idza. Oh, idza maksudnya iya. Mana? Oh iya, betul. Oh, iya. Kembali kepada idza. Nah. Jadi jangan lupa pembahasannya apa. Nah. Oh. Jadi tadkhulu ay tadkhulu idza. Jadi idza itu masuk. Oh. Ghaliban. Mana ghaliban? Umumnya. Mana aglabiyah? Aglabiyah itu kan mayoritas. Jadi ghaliban umumnya. Jadi idza itu masuk ghaliban umumnya alal fi'lil madhi. Masuk ke mana? Kepada fi'il madhi. Nah, itu umumnya. Nah. Sehingga apa? Ketika idza itu masuk, fatuhawwiluhu fil ma'na ilal mustaqbal. Maka dirubah. Perhatikan dulu fa'ilnya dulu. Fatuhawwilu, mana fa'il tuhawwil? Fatuhawwilu. Kalau enggak paham fa'il nanti salah dalam memahaminya. Fatuhawwilu. Idza. Nah, dhamir mustatir kan? Dhamir mustatir, nah. Takdirnya hiya kembali pada idza juga. Fatuhaw. Ha itu kembali ke mana? Kepada fi'il ya, Ustaz ya. Ya, kepada fi'il madhi. Fi'il madhi. Kembali pada fi'il madhi. Maka sering saya katakan, dhamir itu umumnya kembali kepada yang dekat. Nah, yang dekat itu kan fi'il madhi. Ustaz. Itu kan mudzakkar. Fi'il itu kan mudzakkar, makanya hu. Sedangkan tu haul hiya itu enggak mungkin kembali pada fi'il. Fi'il itu kata mudzakkar. Iya kan? Tidak ada tamarbutanya. Maka kembali kepada yang di belakang. Kembali kepada idza. Masih ada kaitannya. Fatuhawwiluhu. Maka dia apa? Idza. Jadi maka idza tersebut memalingkan. Memalingkan. Iya. Dirubah ya. Iya, memalingkan atau mengubah. Obis apa yang dipalingkan? Atau yang diubah? Kepada makna. Apa yang diubah? Fi... fiilnya. Iya. Memalingkannya nya apa? Fiil madhi. Jadi maka idza tersebut mengubah madhi atau memalingkan fiil madhi itu fil makna kepada dalam hal makna. Nah, ilal mustaqbali kepada waktu yang akan datang. Waktu akan datang. Padahal fiil madhi kan? Naam, oh iya. Iya. Ini persis kebalikan daripada lam. Lam. Lam itu iya. Jazam. Lam itu kan menjazamkan fi'il mudhari' kan? Naam. Iya kan? Naam. Nah, sedangkan fi'il mudhari' itu adalah fi'il apa? Mustaqbal atau al-an, masa sekarang dan akan datang. Betul? Naam. Ketika lam masuk maka dia apa? Memalingkan makna al-an kepada sekarang kepada makna al-madhi, telah lampau. Iya. Nah, makanya apa? Seperti ya'kulu. Ya'kulul waladu, apa artinya? Anak laki itu makan. Anak laki itu sedang makan kan? Iya. Masuk lam. Lam ya'kul. Lam ya'kulil, lam ya'kul itu asalnya karena disambung ada alif lam di depannya, alif lam qamariyah, al-walad. Lam ya'kulil waladu, apa artinya? Anak laki itu belum makan. Anak laki-laki itu apa? Belum atau makan. Tidak makan? Tidak. Nah, maka itu tidak makannya kapan? Yang lalu. Sebelum berbicara. Nah. Sebelum berbicara. Nah, walaupun satu detik. Nah. Anak itu. Nah, kalau sebelum bicara berarti kan madhi, lampau kan? Nah. Ya, anak itu tidak makan. Oleh karena itu, yasluh an yadkhula alaihi dharfun. Zaraf yadullu ala ma mada seperti amsi. Nah. Ya. Maka boleh masuk kata zaraf bukan lampau. Lam yadkhulil waladu amsi. Nah, anak itu tidak makan kemarin. Makanya lam itu apa dikatakan apa? Lam itu harfun jazimun wa qalbin. Wa qalbin. Ya, kenapa ada qalbin? Nah, kalbin itu kan membalik, ya. Balik. Artinya membalik waktu yang sekarang dibalik kepada waktu lampau. Nah. Jadi persis kebalikan daripada ini. Jadi idza ini kebalikan daripada lam tadi. Jadi idza ini ketika masuk pada fiil, dia umumnya masuk pada fiil madhi. Maka idza itu membalik atau mengubah fi'il madhi dalam hal makna kepada mustaqbal. Ya. Ya. Dalam ayat. Apa ayat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Ya, apabila telah tiba kemenangan. Kemenangan atau an-nasr. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Pertolongan Allah dan kemenangan. Kemenangan. Padahal pertolongan Allah dan kemenangan atau futuh Makkah itu kan belum terjadi pada ayat itu turun. Iya. Belum terjadi pada ayat itu turun, belum terjadi. Terjadinya selanjutnya. Makanya idza itu adalah dia menunjukkan dzaraf, iya, mengandung makna syarat, tapi juga masuk umumnya masuk pada fi'il madhi, bukan berarti dia menunjukkan masa lampau, akan tapi membalik mengubah makna madhi kepada makna yang akan datang. Nah, itulah kaidah Arab. Ya. Nah, demikian juga idza jaa Ramadan. Apabila telah tiba Ramadan. Ketika Rasulullah mengungkapkan ini, apakah Ramadan itu telah tiba? Hadis ini kan tidak. Belum. Nah. Idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, kata Rasulullah, futihat abwabul jannah. Dibukakan pintu-pintu surga. Taib. Di sini idza itu syartiyah tapi dia tidak menjazamkan. Tidak menjazamkan fi'il mudhari. Sekalipun terkadang masuk pada fi'il mudhari. Nah, sekalipun atau terkadang masuk pada akan di apa selanjutnya disebutkan di situ. Nah. Idza ya'ti tapi dia tidak menjazamkan. Dia tidak menjazamkan. Jadi nah, itu kan huruf ya Ustaz ya. Kenapa? Ida karena itu betul sedikit ya, kemarin ada pertanyaan masalah idza ini. Idza itu huruf kalau dia fujaiyah rupanya. Kalau idza menunjukkan fujaiyah itu huruf. Fujaiyah apa ya? Fujaiyah menunjukkan makna apa? Tiba-tiba. Jadi idza itu tidak selamanya dia apa? Syartiyah. Iya. Tapi kalau syartiyah para ulama ahli lughah mengatakan dia termasuk apa? Isim. Oh, ya, iya. Karena dia mengandung dzaraf, ya. Dzaraf dan syarat. Ya. Kalau dia fujaiyah itu dia huruf. Contoh, kharajtu fa idzal mataru nazilun. Tapi perlu diketahui bahwa idza fujaiyah itu masuk pada jumlah ismiyah, bukan tidak masuk pada jumlah fi'liyah. Iya. Dia masuk pada jumlah ismiyah. Nah, ini sebagai tanda bahwa itu idza fujaiyah. Oh gitu. Iya. Kharajtu fa idzal mataru nazilun. Saya keluar tiba-tiba apa? Hujan turun. Iya. Nah, ini idza al fujaiyah. Ciri-cirinya ya. Dia masuk kepada iya, dia masuk pada jumlah ismiyah. Iya. Kok idza jaa di sini berarti ya. Dia masuk ini masuk pada jumlah fi'liyah karena dia syarat. Iya. Berarti dikatakan dzaraf atau huruf ya Ustaz? Dzaraf, isim. Oh, dzaraf. Iya, dzaraf. Digolong dzaraf kan dzaraf itu? Iya. Dia digolongkan pada isim. Iya, ngadu mana dzaraf. Nah, iya. Jadi mengetahui muannasnya gimana ya Ustaz? Apanya? Anda baru tahu kok ide itu masuk muannas. Makanya tadi bingung mencari muannas yang enggak ada. Oh, setiap huruf itu digolongkan muannas ya? Oh. Iya, huruf digolongkan muannas. Iya. Al-ba'u hiya at-ta'u hiya. Iya. Oh gitu. Semua huruf digolongkan dia muannas. Nah, itu namanya sama'i. Namanya apa? Muannas sama'i. Begitulah didengar dari pemilik bahasa. Sama dengan asma'ul balad, asma'ul amakin, nama-nama negeri, nama-nama kota, nama-nama tempat, itu digolongkan muannas. Indonesia jamilatun, bukan Indonesia jamilun, khata. Nah. Kalau orang mengatakan Indonesia jamilun, hadza ta'bir khata'un. Asahi Indonesia jamilatun. Ya. Kalau mau pakai ya? Jamil, nah pakai kata balad. Indonesia baladun jamilun. Nah. Karena naat kepada negara. Naat kata ya? Balad, balad itu mudzakkar. Nah. Hanya untuk negara ya Ustaz, kalau daerah? Negara, kota. Oh kota. Iya. Nah, sama aja. Nah. Iya. Ini namanya mu'annas sama'iyun. Nah. Iya. Alhamdulillah, saya sadar. Baik. Nah, syukran Ustaz. Afwan. Jazakallahu khairan wa barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair pada Ummu Fatimah yang kedua. Dan alhamdulillah ada faedah, ada beberapa qaid kita dapatkan dari pertanyaan dan juga pembahasan yang tadi disebutkan. Barakallahu fik. Kita terima kembali di sesi interaktif. Ada penelpon berikutnya, silakan di 0218236543. Kami angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi, di mana? Ya, dengan Rahmat dari Balikpapan. Rafan? Balikpapan. Dari Balikpapan. Tayib. Agak keras suaranya akhi. Barakallahu fik. Silakan. Ya. Naam, tafadhal ya akhil karim, ulang kembali baca. Idza tadi. Iya. Ini mau menanyakan aja, Ustaz. Oh iya ya, heeh. Apa namanya? Apa al-masjidul haram al-masjidul haram itu idofa enggak Ustaz? Al-masjidul haramu. Ya. Kalau pakai alif lam itu na'at man'ut. Nah, ini sama seperti tadi juga. Jadi mungkin ini perlu juga diketahui, terkadang banyak orang bikin masjid nama-nama masjid ya. Masjid Al-Jami'. Iya. Ini banyak orang bikin-bikin nama masjid dan sebagainya, enggak tahu kaidah, atau dia bikin nama suatu ma'had, kaidah Arabnya enggak tahu, akhirnya namanya khata. Banyak yang salah seperti ini. Iya. Iya. Nah, ini sangat penting. Makanya kalau kita ragu atau apa, bertanyalah kepada orang yang paham dalam hal ini, bahasa, supaya tidak salah. Nanti kalau sudah salah, nanti susah untuk merubah lagi. Kalau sudah masuk ke akte ya, akte notaris. Iya, perubahan lagi. Jadi ada, mau pakai al-masjidul haram. Afwan. Ini kalau makilif lam itu na'at man'un. Nah, kalau tidak makilif lam, mudhaf, itulah saya katakan tadi idhafah kepada kata sifat. Apa tadi kalau menurut kalau menurut kufiyun ini tidak ada takdirnya, tidak ada yang dibuang. Paling mudah kaedah, sebagian kaedah ya, kaedah kufiyun itu paling mudah. Ad-dinul yusrud, makanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala kalau sudah khilaf antara kufiyun dan Basriyin, beliau lebih condong kepada kufiyin. Makanya di dalam kitab Matan Jurumiyah itu pengarang kitab itu ada lebih condong kepada istilah kufiyin. Nah, maka iya. Khafat, ya pakai khafat ya. Pakai istilah khafat. Iya, kalau Basriyin pakai istilah jar. Itu contoh aja. Iya, ini masil harami. Jadi kalau masil jahal al-haramu itu boleh, itu asalnya mena'at man'ut. Ya, tapi kalau dibaca al-masjid haram juga terdapat terjadi. Ya, kalau begini namanya mudhaf kepada kata sifat. Ya, kalau kufiyun itu tidak ada takdirnya. Tapi kalau basriyin ada takdirnya, karena mereka mengatakan tidak boleh mudhaf kepada kata sifat. Nah, tidak boleh. Ya, kalau terjadi itu ada yang dibuang. Apa takdir beliau mengatakan masjidul makanil harami. Itu rata-rata dia mengatakan apa al-makan. Takdirnya al-makan. Assalam. Jadi kata mas ini mudhaf, harakat ini mudhaf kepada makan, kata makan. Masjidul makanil harami. Masjid tempat yang haram atau yang apa yang dimuliakan atau tempat yang tidak boleh dilakukan pembunuhan dan sebagainya. Iya. Laku perbuatan yang haram dan sejenisnya. Nah, ada takdir al makan. Sama tadi apa? Masjid jami' kan al masjidul jami'u. Mau pakai ini asal. Al-masjidul jami'u. Na'at man'ut. Ya. Nah. Dan juga terdapat digunakan masjidul jami'i. Ini mudhaf ilaih. Dan ini boleh sah. Ya. Tidak menyalahi kaedah. Ya. Ya. Ini memang isim mudhaf kepada isim. Kepada apa? Kata sifat. Nah. Basri mengatakan ada yang dibuang. Apa al-makan inilah memang terkadang banyak dalam bahasa itu ada yang dibuang, makanya masalah buang inilah terkadang yang bikin apa yang bikin agak kesulitan, kerepotan. Iya, makanya sampai-sampai orang Arab memberikan istilah laulal hadzaf la arafal jamal al-lugha arabiyah, katanya kalau tidak kena ada yang dibuang nih saya unta tahu bahasa Arab. Itu. Iya. Yes. Ada pertanyaan yang lain? Apa namanya, Ustaz? Iya. Itu yang di surah Al-Isra, Ustaz. Mm-mm. Kenapa? Yang ayat pertama itu. Bagaimana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Asra bi 'abdihi. Laila minal masjidil haram. Iya, itu idhofah ya, Ustaz. Enggak, na'at man'ut. Minal masjidil harami. Bukan idhofah. Enggak mungkin mudhaf ada pakai iflam. Enggak mungkin kecuali kalau dia mudhafnya kata sifat. Iya. Iya. Oh, iya. Kan gini, minal minal masjidil harami. Minal masjidil harami. Harami. Iya kan? Ini bukan idhafah. Ini yang majrur, ini yang na'at. Ini saya katakan tadi. Ini na'at. Nah, ini man'utnya marfu, maka dia marfu. Di sini na'atnya majrur, maka dia majrur. Kenapa majrur? Karena ada min. Iya kan? Ada huruf jar. Fahim tak? Berarti na'at man'ut ya, Ustaz. Oh, iya, betul. Na'at man'ut. Yang jelas bukan na'at mas'ut. Na'atnya mengikuti ini ya? Mengikuti man'ut. Man'ut ya? Iya, mengikuti man'ut. Ini man'utnya. Tapi bukan mengikuti mas'ut. Man'ut. Fahim tadi akhir karim? Ya, Ustaz, ya, saya contoh ini masuk jamik karena dia belum masuk kalimat. Kalau dia belum masuk kalimat, kita gunakan dia marfu karena asal harakat itu marfu. Al masjidul jami'u. Ya, tapi kalau sudah masuk kalimat, lihat. Nah, ini ada huruf jar kan? Minal masjidil harami. Nah, ini isim majrur dengan min, al harami ini sebagai na'at. Iya. Nah, kalau dia kalau begini enggak dibuang alif lam, ini namanya idhafah tadi. Idhafah. Kufi mengatakan langsung ini haram ini mudhaf ilaih. Nah. Ya, Ustaz. Ya. Baik. Ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Afan. Afan di Balikpapan. Barakallahu fik dan jazakallah khair pertanyaannya ya. Kita berikan kesempatan kembali masih terkait dengan tamrin yang pertama di pelajaran ke-14 ini. Silakan di belakang Arfan. Anda bisa menghubungi di 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi Ustaz. Ya, lah masih alhamdulillah yang ketiga. Ya. Alhamdulillah. Insyaallah semangatnya melebihi daripada yang muda-muda. Nah, betul. Insyaallah. Zarnya muda-muda harus apa? Harus apa? Iri gitu ya. Iya, harus iri. Ini udah ibu-ibu nih. Iya. Baik, na'am tafadhali ya Umm Abdullah. Baca kembali. Iya. Baca kembali. Biar paham. Iya. Silakan. Ijazarun kalau mana makna syarti. Naam. Takulu waliban ala fi'il madhi. Batu hafilu fil makna ila mustaqbali. Iya. Mahmu ida ja Ramadanu futihat abwabul jannati. Iya. Iya. Baik, terjemahan, terjemahkan. Ida adalah dzarfun. Iya. Dia adalah dzaraf. Apa dzaraf? Dzaraf. Dzaraf itu dzaraf itu apa namanya? Keterangan. Keterangan. Keterangan. Ya. Keterangan. Nah, keterangan apa? Ini adalah keterangan waktu. Ya. Waktu. Ya, iya, keterangan waktu. Dzaraf itu ada dua macam, dzarfu zamanin wa dzarfu makanin. Makan. Yang disebut dengan istilah keduanya adalah maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi. Iya. Itu istilahnya. Baik, idza adalah dzaraf tadammana ya. Mengandung makna syarat. Iya. Syarat. Dan itu memang harus mengandung makna syarat. Terus tadkhulu iza masuk pada golitan umumnya. Iya. Umumnya atas fi'il madhi. Iya. Maka dipalingkan pada di dalam makna pada yang akan datang. Ya, makna yang akan datang. Baik. Ya. Contoh. Tidak jaa Ramadanu. Apabila telah datang Ramadan, futihat abwabul jannati. Maka dibukalah pintu-pintu surga. Pintu surga. Nah, di sini mana fi'il syaratnya? Syaratnya jaa. Jaa. Jawab syaratnya? Futihat, jayid. Nah, coba bikin, saya minta minta bikinkan contoh. Ya, coba kita perbanyak contoh ini. Ya, idza ini. Bisa bikin contoh? Idza. Ya terus tulabu kan jamu. Tolong kita pakai kada fi'il madhi aja dulu. Iya. Kita sesuai dengan apa? Iya. Idza. Ida ja. Apa? Coba kata lain. Fi'il lain. Ida apabila. Belum terbayang ya? Belum, Ustaz. Iya, belum. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nanti coba apa? Coba pikirin dulu sambil apa? Dibuat kalimatnya, ya, coba ditulis, nanti bisa diungkapkan lagi. Kalau enggak bisa malam ini, mungkin malam akan datang. Iya, coba bikin pertanyaan apa contoh sebanyak-banyaknya. Baik, masya Allah, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mu Abdillah di soal yang ketiga. Alhamdulillah. Dan ada berapa ide yang bisa kita ambil dari apa yang Umu baca, barakallahu fik. Dan masih ada PR terkait dengan kalimat iza, silakan nanti Umu bisa kumpulkan kalimat-kalimat dalam kalimat yang sederhana, sempurna dalam bahasa Arab. Kita terima kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Irfan. Naam, Ustaz. Di Bandung? Naam, Bandung. Naam, ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Silakan. Fiik ya barakallahu. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Ustaz. Naam, tafadhal ya akhil karim. Enggak apa-apa, baca dulu, nanti bikin contohnya. Dari idza lagi, Ustaz. Iya, idza, enggak apa-apa. Kita sering kita ulang-ulang ini. Baik, naam. Idza zarfun tadammana ma'na syarti, ma'na syarti. Tadkhulu ala fi'lil madhi ghaliban. Ghaliban, yeah. Tadkhulu ghaliban ala fi'lil madhi. Fatuhawwiluhu fil makna ilal mustaqbali. Nahu idza ja'a ramadanu futihat abwabul jannati. Idza ja'a ramadanu asyartu. Fatihat Abu Abu Jannati jawab syarti. Iya, bisa kasih contoh? Sahabat. Iya. Idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billah. Ya iya. Tinggal baca Quran enggak apa-apa ya. Idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billah. Perhatikan kapan itu. Ini kan tentu bukan waktunya lampau. Iya. Iya. Kalau waktu lampau berarti apa? Baca ta'awuznya setelah baca Quran. Iya. Nah, memang ada. Kalau kita perhatikan dalam tafsir-tafsir, itu ada sebagian memahami seperti itu. Tapi paham itu apa? Apa? Lemah. Diungkapkan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau. Jadi, memahami bahwa fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'idh billah fasta'idh. Ya, apabila, jadi baca ta'awudz itu setelah baca Al-Quran. Nah, dan apa pendapat ini lemah. Ya. Ya, karena maksud itu adalah untuk akan datang. Ya, fa'idha qara'ta ay idha aratta qira'ah. Sama dengan ayat dalam surah Maidah ya. Idha kumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Nah, idha kumtum ila salah faghsilu wujuhakum ay idza aradtumul qiyamah. Naam. Jadi bukan berarti idza kuntum ila shalah apabila kamu telah selesai salat lalu kamu berwudu. Jadi wudunya setelah salat. Nah, tentu menyalahi apa? Hukum syar'i. Ya. Jadi berwudu itu sebelum salat. Jadi idza kuntum ila shalah bukan berarti telah selesai salat apabila kamu mau mendirikan salat. Itu maknanya. Nah, ini makanya kaidah ini sangat-sangat penting untuk dipahami dan dipelajari. Nah, jadi ini terlibat sangat penting tadkhulu ghaliban alal fi'il madhi fatuhawwiluhu fil ma'na ila al mustaqbal. Ini sangat penting sekali ini untuk diketahui. Ini berlaku umum Ustaz ya? Oh iya, berlaku umum. Betul. Iya. Oke. Okay. Tadi bagus ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Nah, cuma jawabnya apa? Jawabnya itu pakai fa, nanti akan dijelaskan pada kaidah selanjutnya. Karena dia jawabnya fi'il amar, ya. Oh, iya, kalau dia fi'il amar atau disebut dengan talab, maka dia harus pakai fa, ya. Nah, ada contoh lain keduanya fi'il madhi? Iza namta tidur tak? Bukan namta, nimta. Iza nimta ya. Oh iya, itu ini juga ini kembali pada ilmu sarfi ya. Kalau dia fil ajwaf kemudian bersambung dengan apa? Bersambung dengan ta mutaharrika, ta mutaharrika. Kalau ain fi'ilnya bukan apa, bukan dhammah, maka dia kasrah. Nah, tapi kalau ain fi'ilnya dhammah, maka dia dhammah. Nah, ini harus perhatikan. Nama bukan yanumu, nama yanamu. Berarti ain fi'ilnya apa? Fathah. Timbangan fa'ala yaf'alu. Nama yanamu. Amu. Iya, berarti timbangannya apa? Fa'ala yaf'alu. Makanya ketika apa? Fi'il madinya bersambung dengan ta mutaharrika atau ta'ul fa'il, fa fi'ilnya kasrah. Nimta. Nimta. Bukan namta. Nimta, nimtuma, nimtum. Nimti, nimtuma, nimtunna, nimtu, nimna. Nah, demikian juga kalau ain fi'ilnya ya, timbangan fa'ila. Ya. Apa? Ain fi'ilnya apa? Ya. Ini fi'il ajwaf. Ba'a yabi'u. Ba'a itu timbangan fa'ala yaf'ilu. Ya, itu bab yang kedua. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Iya. Asal ba'a yabi'u. Maka juga fa fi'ilnya kasrah. Bi'tu, bi'ta, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, bi'tu, bi'na. Tapi kalau ain fi'ilnya waw, itu diketahui daripada masdar atau mudhari'nya bisa diketahui. Qala yaqulu. Maka fa fi'ilnya dhammah. Karena kalau waw berarti ain fi'ilnya dhammah. Timbangan apa bab awal. Fa'ala yaf'ulu. Qala yaqulu, asal qawala yaqulu, itu asalnya. Qawala yaqulu. Jadi qala yaqulu, maka ketika bersambung dengan ta mutaharrika, fi'il madinya apa? Maka fa fi'ilnya dhamma. Jadi qultu. Bukan qiltu. Qultu. Bukan qaltu. Iya. Nah, itu kaidah harus dipahami. Iya. Jadi qultu. Sama sama ya sumu, idzan sumtu. Sama ya sumu, sumtu. Iya kan? Sumtu. Pernah dengar simtu? Pernah. Kan enggak pernah dengar kan? Sumtu. Sumtu, enggak pernah juga samtu. Tapi apa? Sumtu. Qama yaqumu ya qumtu. Iya. Maaf. Iya kan? Idza qumtum. Iya. Betul? Naam Ustaz. Maka aku nanti idza qumta ila shalah kan? Qumta ila shalah. Idza qum. Naam. Idza qumtum ila shalah. Qumtu. Ha? Khafa, kalau khafa khiftu. Khafa ya khafu khiftu. Itu ada kuncinya tu. Kunci itu. Kalau dia ain fi'ilnya waw, diketahui waw itu bisa lihat mudhari' dan masdarnya. Qala yaqulu qawlan. Karena ada waw kan? Qala yaqulu, kalau fi'il madhi kan tidak terlihat. Kalau fi'il madhi itu huruf alif semuanya. Qala, sama, khafa. Iya. Padahal itu beda. Kalau qala itu waw. Lihat mudhari'nya. Di qala yaqulu qawlan. Nah. Paham? Paham tu Ustaz. Baik, ahsan. Masya Allah. Ahsan. Coba. Masih contoh tadi ya? Baik, tafadhal. Apa contohnya tadi? Iza nimta fad'u bismika Allahumma wa bismika amut. Naam. Baik. Apa? Iza nimta fad'u. Fad'u. Fad'u. Pakai waw enggak? Tidak pakai. Enggak pakai. Kenapa? Kemana wawnya? Jazam Ustaz. Majzum. Hah? Di mahzub, mahzub. Mahzub, bukan majzum ya. Kalau majzum itu berarti dia mu'rab. Fi'il itu mabni. Oh, nah. Kan amar kan? Oh iya. Semua fi'il madhi itu mabni. Semua fi'il amar mabni. Tidak ada yang mu'rab. Dikatakan mabni. Mahzub. Iya. Ya. Kalau fi'il mudhari ya, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Jadi fad'u. Jadi fa fi'il mabni apa fi'il amar mabniun ala hadfi harfi illah di bawah huruf illatnya itu waw wa huwa al-waw. Nah, Ustaz. Iya, betul. Pakai fa kena fi'il amar. Fad'u atau faqra? Faqra. Iya. Idza nimta faqra. Faqra. Iya. Bismika Allahumma ya. Nah, bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, tayyib. Ahsan, barakallahu fik. Wa fiika barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya waktu jualah. Nah. Ya. Jazakumullah khair, Abu Irfan. Ya. InsyaAllah ada beberapa faedah yang kita bisa dapatkan dari pertanyaan dan kalimat yang Anda sampaikan. Jazakumullah khairah. Taip, tampaknya ini interaksi kami yang terakhir. Di kesempatan malam ini ada beberapa pertanyaan kami angkat di penghujung kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, terkait dengan kaidah tadi yang disebutkan seperti nimta, kemudian kultu, kaidah yang disebutkan Ustaz, mohon diulangi sedikit Ustaz. Oh iya, mungkin perlu saya tulis ya, mungkin ada yang melihat. Iya. Ini terkait dengan fi'il madhi, kata kerja lampau atau past tense, jika bersambung dengan dhamir, bersambung dengan dhamir ya, ya dengan dhamir, ya, dhamir mutaharrikah, ya, dhamir mutaharrikah, ya, dhamir taharrikah atau dhamir yang berharakat. Ya. Jadi apa? Qala. Khafa, ini contoh. Kemudian ba'a. Nah, ketika bersambung dengan apa? Dhamir. Contoh dhamir ada ta. Jadi apa? Nah, qulta. Ini yang saya maksud tadi adalah ini. Nah, bukan qalta, tapi qulta. Yang di sini bersambung dengan apa? Ini maksud. Ini dhamir ini. Mauta, mautu, muti sama saja. Tu, ta, ti, ya. Sama saja. Ini apa? Khifta. Di sini kasrah. Nah, di sini juga apa? Sama. Kasrah. Bi'ta atau bi'ti, bi'tu. Ya. Ini katakan dhamir. Ini kasrah. Nah, tu, ta, ti, tuma, tum, tunna. Sama saja. Qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna, bersama dengan na, qulna. Ini padahal di fi'il madinya sebelum bersambung dengan ta mutaharrika atau bersama dengan dhamir mutaharrik itu kan fathah semuanya. Ini fathah semuanya. Tapi ketika bersambung kok berubah? Berubah. Di sini kok dhamma, di sini kasrah, kasrah. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Jadi kok bisa begitu, Ustaz? Nah, bagaimana untuk membedakannya? Yang jelas kalau begitu memang begitu. Itu kaedah yang sudah baku. Sudah baku, kita nggak bisa mengubah ini. Ya. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah, apa cirinya kok bisa dia dhamma, di sini kasrah? Nah, maka itu saya katakan, kalau dia alif ini asalnya waw, alif ini asalnya waw, nah, itu bisa terlihat daripada mudhari dan masdarnya. Ini qala, mudhari-nya apa? Yaqulu, ini mudhari-nya. Yaqulu. Nah, itu mudhari-nya. Berarti waw. Masdarnya apa? Qaulan. Ada waw-nya. Nah, berarti apa? Kalau dia berasal pada waw atau dengan kata lain timbangan ain fi'il mudhari'nya dhammah, ain fi'il dhammah atau disebut bab awal bab pertama dalam ilmu sharaf, fa'ala yaf'ulu. Nah, fa'ala yaf'ulu. Nah, maka fa'fi'ilnya ini fi'il jawab, fa'fi'ilnya ketika bersama dhamir harus baris dhammah. Jadi qultu, qala yaqulu qultu, sama yasumu sumtu. Ya, sumtu. Tadi apa tadi? Selain itu, ya nanti bisa lihat di kamus, cari kata-kata kerja yang fi'il mudhari'nya ada waw. Ya, ada waw, itu fi'il juafnya. Nah, kalau dia selain waw, apakah mudhari'nya, apakah hurufnya alif atau ya? Ini khafa, mudhari'nya apa? Ya khafu, berarti alif. Ya khafu. Apa? Kemudian apa? Ba'a yabi'u. Ini ya. Berarti selain waw, ini berarti dia kasrah. Itu saja. Nah, atau dengan kata lain, kalau timbangan bukan timbangan fa'ala yaf'ulu. Ya. Ini Ini timkhafa ya akhwin, timbangan fa'ala yaf'alu. Ini ada wazan yang ketiga. Wazan ketiga. Fathatani. Timbangan fa'ala yaf'alu. Nah, bukan fa'ala yaf'ulu. Ini timbangan yang ke ba'a, timbang keempat. Ya, ba'a, inti, apa, afwan, bab yang kedua. Ba'a yabi'u, fa'ala yaf'ilu. Ini bab kedua dari musharaf. Nah, maka fa'fi'ilnya kasrah. Ini dia. Bi'tu, itu saja kuncinya. Ya. Jazakumullah khair atas penjelasannya. Alhamdulillah demikian beberapa pertanyaan yang sampai ke meja redaksi kami terkait dengan kaidah fi'il amar yang tadi disebutkan. Jazakumullah khair. Taib, kami ambil satu contoh dari Abu Salma di Sanbas sebagai kalimat idza matal insanu khutima at-taubatu. Madza? Idza matal insanu. Nah, idza matal insanu khutima at-taubatu. Khutima at-taubatu. Khutimat. Khutima. Khutima at-taubatu. Khutimat at-taubatu. Telah ditutup apa? Taubatnya. Naam. Iya. Itu yang jelas itu kaidahnya betul. Iya. Betul. Idza mata al-insanu. Naam. Iya. Taib. InsyaAllah. Jazakallah Abu Salma di Sambas. Barakallahu fiik. Satu lagi yang terakhir dari... Hadis juga ada kan? Idza mata al-insanu. Qata'a amalu. Naam. Iya. Tapi pertanyaannya, waro'a amama baina tahta dan foko, apakah kalimat ini semua adalah harfu jar? Bukan, itu dharaf. Taib. Itu dharaf bukan huruf jar. Dia dharaf. Naam. Iya, dan dia harus diidhafakan. Umumnya diidhafakan. Wara'al baiti. Fauqal bait. Naam. Itu umumnya diidhafakan. Kalau enggak idhafah pakai alif lam. Fil fauq. Iya. Iya. Berarti dia dimasuk huruf jar. Kalau sudah masuk huruf jar, tidak lagi dikatakan zaraf. Naam. Iya, fil fauqi. Masyaallah. Iya. Jadi zaraf bukan harfu jar? Bukan huruf jar. Walaupun ya, hampir sama punya setelahnya di kasrah. Iya, ya, iya. Nah, ini mungkin karena bagi yang baru-baru belajar kan, naam. Iya. Seperti dianggap itu huruf jar. Harf, bukan. Ya, iya, ini mudhaf mudhaf ilaih. Baik. Terakhir dari Abdul Razak di Palu, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Minta informasi khususnya di daerah Palu. Tempat pembelajaran bahasa Arab Ustaz. Mungkin Ustaz mengetahui di daerah Palu. Daerah Palu ya. Wallahu a'lam. Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tengah. Masyaallah. Ya wallahu a'lam. Saya sekarang tidak terlalu banyak lagi mengetahui tentang MCF. MCF itu banyak mendirikan lembaga-lembaga bahasa Arab. Naam. Serta Markas Tahfidz Quran Karim. Itu kalau tidak salah hampir 20, mungkin lebih 20 sekarang. Nah, masyaallah. Iya. Para muhsinin ya. Iya, muhsinin. Itu di bawah AMCF, termasuk di apa? Di Jakarta Utsman bin Affan. Kemudian di Bandung Albir apa? Di Bandung itu Al Imarat. Naam. Kalau dia di ini di Sulawesi, Sulawesi? Albir. Albir. Tari. Albir itu Sulawesi. Albir namanya. Mungkin bisa jadi rujukan ya Ustaz ya. Itu bisa. Ya silakan. Sampai di Sorong juga ada. Sorong itu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Iya, Sorong. Tari. Itu apa di Papua. Naam. Ya, sudah ada di sana juga. Alhamdulillah. Baik, ya, sudah mulai berkembang. Taib, jazakumullah khair. Demikian ini pendengar kita dari Palu, Abdul Razak, Bapak Abdul Razak. Jazakumullah khair dan semoga Allah memudahkan Pak Om belajar ilmu bahasa Arab di tempat antum. Dan ini pertanyaan kami terakhir, Ustaz, silakan ikhtitam. Taib, jazakumullah khair wa jaza. Terima kasih atas keikut sertaan antum di dalam kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada antum semuanya dan kepada kami yang ada di sini untuk senantiasa bisa mempelajari kaedah-kaedah bahasa Arab ini, karena ini sangat penting untuk kita pahami, karena ini menyangkut dalam pemahaman dalam nas atau hukum Islam ya. Ya, kalau salah dalam memahami kaedah tentu akan berakibat kepada salahnya dalam memahami hukum. Ya. Taib, jazakumul khair jaza. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.